Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa ikhtalafa an-nasu fi hadhihi al-hadith ala turuqin. Maka para ulama pun, ya manusia maksudnya orang berilmu, berselisih dalam hadis-hadis ini, ya menjadi beberapa jalan, beberapa pendapat terkait dengan hadis-hadis salat duha. Wa minhum man rajjaha riwayata al-fi'il al-tarak. Ternyata mereka menyatakan menguatkan riwayat yang Rasulullah melakukan dibandingkan meninggalkan. Bi'annaha musbitatun tatadhammanu ziyadata ilmin khafiyat al-nafi. Nah, hadis-hadis yang menetapkan itu mengandung tambahan ilmu yang tersembunyi, yang tersamar atas yang menafikan. Qalu wa qad yajuzu an yadhhaba ilmu misli hadha ala katsirin minan nas wa yujadu indal aqal. Kata mereka, bisa saja ilmu tentang masalah seperti ini, masalah satu hal seperti ini, hilang, maksudnya tidak ketahui oleh banyak orang dan ada di sedikit orang. Sebagian orang tidak mengetahuinya, tapi sebagian kecil tahu. Qalu, kata mereka, waqad akhbarat Aisyatu, telah mengabarkan tentang masalah salat duha ini Aisyah wa Anas wa Jabir wa Muhani wa Adi ibn Abi Talibin annahu sallallahu alaihi wasallam sallaha. Qalu wa yu'ayyidu hadha ahadith sahihah al-mutadhimmah li wasiyabiha wa al-muhafadhah 'alayha. Dan yang menguatkan ini hadis-hadis yang sahih, adanya hadis sahih yang mengandung wasiat untuk salat duha. Hadis sahih yang mengandung wasiat untuk menjaga salat duha. Pemadhi fa'ilih dan memuji orang melakukan salat duha. Wa sana 'alaih, menyanjung orang salat duha. Tapi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani Khalidi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bisyami salat ayyam min kulli syahrin wa raq'atai ad-duha. Anqutira qabla nanam. Khalilku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku. Yang pertama, wasiat untuk puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, wasiat untuk salat duha 2 rakaat duha. Dan wasiat untuk aku witir sebelum tidur. Ini dari Abu Hurairah. Hadis sahih Muslim nahuhu an Abi Darda. Dan dalam sahih Muslim semisalnya juga dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Hadis sahih Muslim dan dari dalam sahih Muslim juga Nabi Darda yarfa'u ila marfu sampai Rasul yusbihu ala kulli salama min ahdikum sadaqah. Telah masuk pagi hari, ya telah menjadi atas setiap sendi sasaran kalian keharusan untuk bersedekah. Fakulu tasbihatin sedekah, setiap tasbih sedekah. Waqulu tahmidatin sedekah. Waqulu tahlilatin sedekah. Ya, ucapan subhanallah sedekah. Ucapan alhamdulillah sedekah. Ucapan la ilaha illallah sedekah. Waqulu takbiratin sedekah, dan ucapan Allah Akbar juga sedekah. Wa amru bil ma'ruf sadaqah wa nahyun an munkar sadaqah. Qala wa yujzi'u min dzalika, dan mencukupi itu semua raka'atani yarka'uhuma min ad-duha, 2 rakaat yang dilakukan seseorang di waktu duha. Ini 3 hadis Abu Hurairah, hadis Abu Darda, dan ini hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala Abu Musaddib Ahmad An Mu'adz bin Anas al-Juhani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qa'ada fi musallahu, karena siapa yang duduk di tempat salatnya hinan sharif ketika dia berhenti atau ketika dia salam min salat subhi, duduk hatta yusabbiha sampai dia tasbih pada sampai dia salat sunnah rakaat duha, la yaqulu illa khairan, ya tidaklah dia bicara kecuali kebaikan, ghafarallahu ta'ayahu wa in kana misal jabit bahr, Allah ampuni dosanya ya walaupun sebanyak atau seperti buih di lautan. Wabidir miri ini hadith ta'if disebutkan di ta'if ya yang ada riwayatnya seperti para umrah. Wabidir miri wasal bin Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam man hafadha ala sunnati duha, barang siapa yang menjaga merutini salat duha, ghufirallahu dzunubu, diampuni dosanya, wa in kanat misal zabatil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan, juga sebutkan hadisnya fi dha'f. Qala fil musnad wa sunan an Nu'aim bin Hammar qala samitu Rasulullah sallam yaqulu, qala Allah azza wa jalla berfirman, ya ibn Adam, la ta'jizanna an arba'i raka'atin fi awal nahar. Wahai Bani Adam, Ibnu Adam, janganlah kamu lemah, malas lemah untuk sholat 4 rakaat di awal hari. Jadi duha. Akfika akhirah. Kalau kamu sholat 4 rakaat di awal hari, maka aku akan cukupimu di akhir hari. Ini hadis Nu'aim bin Hammar dan sahih hadisnya. Rawi Tirmidzi min hadis Abi Darda wa Bidar, juga sebutkan hadisnya sahih. Berarti hadis Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar, kemudian ya Nu'aim bin Hammar. Qala rahimahullahu ta'ala wa jami' Tirmidzi wa Sunan Ibnu Majah an Anas marfu'an man shalat duha sinti asal rakaatan, pada siapa salat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran min zahabin fil jannah, ya Allah akan bangunkan untuk dia istana dari emas di sorga. Tapi hadisnya seperti ini ta'if. Wabi sahih Muslim, dalam sahih Muslim an Zaid bin Arqam an raqauman yusalluna minad duha fi masjid Quba, ya, boleh melihat satu kaum bersolat duha di Masjid Quba. Faqala ama laqad alimu, apakah mereka tidak mengetahui anna salat bi ghairi hadhihi salah afdal, bahwasanya salat di selain sa'ah bi ghairi sa'ah, sesungguhnya salat di selain waktu ini lebih afdal. Jadi mereka kurang tepat waktunya. Tidakkah mereka tahu? Ya, sungguh salat di selain waktu ini lebih afdal. Inna Rasulullah SAW yaqulu, kata Rasulullah SAW, salatul awwabin, salatnya orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah, hina tarmadul fisal. Ya, itu ketika anak unta kepanasan. Qauluhu tarmadul fisal ay yashaddu harun nahar, ketika siang mulai terik. Fatajidu fisal, sehingga anak unta merasakan hararah ramda, ya panasnya apa namanya pasir yang dia sedang injak. Ini beberapa hadis terkait dengan masalah yang mengisbatkan adanya sholat duha, sehingga sebagian ulama menyatakan yang rajih adalah al-fi'il. Ya, tadi hadisnya hadis Abu Hurairah, kemudian hadis Abu Darda, hadis Abu Dzar, hadis Nu'aim bin Hammar, dan yang terakhir hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab.